الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم أخواني في الدين أعزكم الله في آية 15 dari سورة الحديد آية 15 dan setelahnya kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang munafik. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyah. Maka pada hari ini, yakni hari kiamat. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyah, maka kami tidak lagi menerima dari kalian iwat, tebusan. Kalian mau menebus diri kalian dengan apa? Dan seandainya kalian memiliki dunia dan seisinya untuk menebus diri kalian dari siksa api neraka, tidak akan pernah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk orang munafikin, untuk kufar, musyrikin, semuanya Allah tidak akan menerima dari mereka fidyah. Fidyah di sini artinya tebusan atau ganti. Barakallahu bikum. Sesuatu yang mereka berikan kemudian mereka bebas dari api neraka. Seperti ini pula yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang musyrikin ketika mereka di hari akhirat. Bagaimana seandainya kalian memiliki dunia serta isinya semua milik engkau, bukan milik siapa-siapa, engkau seorang yang memiliki dunia dengan kekayaannya yang luar biasa. Dunia ini tidak habis-habisnya. Barakallahu fikum. Dari generasi ke generasi. Baik. Kekayaan yang Allah subhanahu wa ta'ala simpan di bumi ini sungguh sangat luar biasa. Anggaplah tidak ada seorang pun yang memilikinya kecuali engkau. Adakah engkau mau menyerahkan dunia serta isinya untuk engkau dibebaskan dari api neraka? Qala na'am. Iya. Aku akan menyerahkan seluruh dunia ini barakah beserta isinya. Yang penting aku bebas dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad aradtu minka ahwana min dalik. Sungguh aku telah menginginkan dari engkau sesuatu yang lebih mudah, lebih gampang dari itu semuanya. Siapa yang pernah memiliki dunia semuanya? Tidak ada. Barakallahu fikum. Kita pun berapa yang kita bisa miliki dari dunia ini? Barakallahu fikum. Harta benda berapa yang bisa kita kumpulkan dari dunia ini? Sekaya apapun orang, dia tidak bisa memiliki dunia ini semuanya. La haula wala quwata illa billah. Kata Allah SWT, aradtu minka an la tushrika bi syai'a an ta'budani wa la tushrika bihi syai'a bi syai'a. Aku hanya meminta dari engkau untuk menyembah aku dan tidak mempersekutukan aku dengan satu apapun. Cuma ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengumpulkan dunia semuanya, bukan. Engkau hanya diperintah untuk menyembah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa abaita illa an tusyrika bi. Ternyata engkau enggan kecuali mempersekutukan aku. Barakallahu fikum. Maka pada hari ini orang-orang munafikin di hari kiamat nanti fal yawma la yukhadhu minkum fidyah. Baik. Tidak akan Allah ambil tebusan dari kalian untuk kalian dibebaskan dari api neraka. Baik. Wala min alladziina kafaru. Demikian juga Allah tidak akan mengambil dari orang-orang kafir tebusan mereka untuk mereka tebus diri mereka dari api neraka. Tidak akan ada. Apa juga yang mereka bisa tebuskan dirinya? Apa? Apa yang mereka miliki? Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang mereka miliki untuk mereka tebus diri mereka dari azab api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma'wakumun nar." Tempat kembali kalian semuanya adalah api neraka. Munafiknya, kufarnya. Disebutkan munafik dengan kufar, wailah sama-sama kafir. Cuma munafik menampakkan diri sebagai seorang muslim. Wailah batinnya kafir. Barakallahu fikum. Disebutkan secara khusus karena memang mereka memiliki karakter yang berbeda dengan kafir asli. Kafir lahir batin, menampakkan kekafirannya memang lahirnya dan batinnya. Adapun munafik, mereka menampakkan keislaman tapi membatinkan, menyimpan dalam batinnya kekufuran, penentangan. Maka pada hari ini kami tidak akan menerima dari kalian tebusan. Demikian juga kami tidak akan terima dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar. Tempat kembali kalian adalah api neraka. La haula wa la quwwata illa billah. Hiya maulakum wa bi'sal masir. Itu lebih pantas untuk kalian sebagai tempat tinggal. Barakallahu fikum. Wa bi'sal masir dan sejelek-jelek tempat kembali. Api neraka. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang orang-orang munafik, perangainya, sifat-sifatnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalathah. Tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada wa idza ikhtulifa khana. Baik, wa idza tambah yang riwayat yang lain wa idza khasama fajar. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Maka siapa yang suka berdusta, jauhkan sifat ini supaya kita tidak memiliki ciri dari ciri-ciri orang-orang munafik. Walaupun barakallahu fikum, orang berdusta tidak langsung difonis dia sebagai munafik yang telah kafir. Barakallahu fikum. Ada padanya sifat-sifat munafik walaupun belum dia dicap kafir. Tapi ini tanda dari tanda-tanda menunjukkan bahwa orang munafik sukanya berdusta. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Dia tidak menepatinya. Oh iyo, sadikileh kung nyanda. Taib, besok jo. Taib, kung nyanda. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini, jangankan urusan akhiratnya, urusan dunianya saja tidak akan becus. Barakallahu fikum. Sifat yang seperti ini tidak akan diterima oleh para pebisnis, pengusaha. Kalau bicara dusta, kalau berjanji tidak tepat janji. Barakallahu fikum. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Baik, sifat ini ketika dimiliki oleh seseorang tidak akan beruntung dia di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu fikum. Jadi siogianya kita berlaku jujur dalam ucapan dan perbuatan. Barakallahu fikum. Jujur dalam perbuatan, yakni sesuai dengan kenyataan, dalam ucapan benar adanya. Demikian juga jujur dalam perbuatan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Alami. Barakallahu fikum. Tidak memberat-beratkan diri untuk mendapatkan pujian, sanjungan, biasa-biasa saja. Semua berjalan apa adanya. Orang mau memuji, orang mau mencela, yang jelas dia tetap di atas al-haq, di atas kebaikan. Tidak peduli dengan pujian orang, tidak peduli dengan cacian orang. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajar. Kalau dia bertikai, dia curang. La hawla wala quwata illa billah. Sifat-sifat ini bukan sifatnya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin sifatnya apa? Taib. Jujur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang bertakwa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah kalian orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Jujur dalam ucapan. Walaupun baku sedu. Baik. Jangan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu memanggil anak. Ta'aliya fulan, utika syai. Mari, sini aku akan berikan sesuatu. Kata Rasulullah sallam, apakah engkau akan memberikannya sesuatu betul-betul atau akan memberikannya? Qalat na'am. Iya, aku akan berikan. Kata Rasulullah, seandainya engkau tidak akan memberikannya, engkau akan dicatat termasuk orang yang berdusta. Karena terkadang orang mengenai, sini nanti kita mau kasih, padahal nyanda. Cuma sekedar pengen anak itu dekat ke dia. Walaupun anaknya sendiri. Jangan, barakallahu fikum. Wa idza khasam fajara, ini pertama berlaku jujur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum taib. Allahu qad illa billah. Alaikum bisidqi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian berkata jujur. Baik. Karena jujur itu mendatangkan apa? Tumaknina. Mendatangkan ketenangan. Tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut ketahuan dustanya. Tidak dusta dia. Jadi tidak ada yang dia khawatirkan. Begitu dia dusta, aku ngomong, ngapa putar balik atau nganekang? Oh, maksud, tapi maksud begini. Sudah. Baik, muter sana, muter sini. Tapi kalau dia tidak dusta, baik, apa yang mau dia takutkan? Apa yang akan dia khawatirkan? As-sidq, kata Rasulullah SAW, yahdi ilal bir. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Jadi, kata-kata baik dan kebaikan akan mengantarkan orang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikannya, wa iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dengan kedustaan. Jangan berdusta, barakallahu fikum. Jangan berdusta. Dan senantiasa kita berusaha untuk berlaku jujur dan berkata jujur. Karena membiasakan jujur, kita akan dicatat sebagai orang yang jujur. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuqtaba 'indallahi siddiqa. Karena seseorang ketika dia berlaku jujur, berucap jujur, berkata jujur, dan memilih untuk berkata jujur, sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Kedustaan ada padanya riba, kekhawatiran, ketakutan, kegoncangan, barakallahu fikum, dan mengarahkan dan mengajak orang untuk berlaku fasik. Dan kefasikan tentunya tempatnya adalah api neraka. Barakallah. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadhaba. Dan terus menerus seseorang berlaku dusta dan memilih untuk berkata dusta sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Ini barakallahu fikum sifatul munafiqin. Wa idza haddatsa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa. Baik, kalau dia berjanji dia tidak menepatinya. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Khasama bila khasama fajar. Mukhasama bertikai. Fajar. Fujur. La haula wa quwwata illa billah. Ini sifat-sifat buruk yang tidak akan diterima oleh siapapun. Barakallahu fikum. Sifat-sifat ini buruk. Pendusta, berlakulah apa adanya, alami. Tidak ada sesuatu yang dibuat-buat. Baik. Tidak ada kata-kata yang dikarang-karang. La haula wa quwwata illa billah. Karena begitu kita kedapatan berdusta, wala haula wa quwwata illa billah, apalagi sudah sering dengan kedustaan, maka kita senantiasa dicap sebagai pendusta oleh orang. Dan tidak akan lagi ada orang yang mau percaya. Dan untuk mengembalikan kepercayaan itu sangat-sangat-sangat-sangat-sangatlah susah. Barakallahu fiik. Untuk memulihkan kepercayaan orang sangatlah susah. Boleh jadi, barakallahu fikum, kita sudah mau baik. Baik. Dalam kondisi kita kejepit, dalam kondisi kita susah, sudah pengen baik. Terkadang orang enggan menolong kita. Karena apa? Masa lalu kita yang jelek. Barakallahu fikum. Karena masa lalu kita yang jelek, sehingga mereka enggan, pengen menolong sebenarnya. Kan beda ketika orang ini kita tahu dari awal-awalnya, dari dulunya memang orang-orang baik, kemudian dia kesusahan, kan dengan lapang kita membantunya. Tidak ada demikian. Barakallahu fikum. Tapi kalau memang sudah buruk dari awal sana, kemudian dia kesulitan, kita pengen ngasih duit, aduh, ngasih pinjaman, kaget nyawa bayar ini dia. Kan ragu orang, barakallahu fikum. Kaget nyawa bayar. Kaget. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kita berbicara tentang keumuman orang. Keumuman orang demikian sikapnya. Ketika kita dia melihat masa lalu kita, dia belum bisa percaya kalau kita sudah berubah menjadi baik, kecuali mereka telah melihat bukti-bukti Baik, barakallahu fikum. Bukan kita memastikan dan menghukumi orang, pokoknya ente dari dulu begini-begini, memang sampai sekarang bagaimanapun baiknya ente tetap jelek, enggak bisa. Kalau orang sudah baik, baik, terus. Istilahnya hasuna taubatuhu. Sudah sangat baik taubatnya. Allahu musta'an. Maka orang-orang munafikin ini tempatnya dalam api neraka, barakallahu fikum. Munafik i'tiqadi namanya. Munafik i'tiqadi. Yang dia dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru." Disamakan dia dengan orang kafir. Ma'wakumun nar hiya maulakum. Itulah yang paling pantas untuk kalian. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Setelah Allah mengingatkan kita tentang orang kafir dan orang munafik, Allah mengingatkan kita, orang-orang yang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang saatnya untuk orang-orang yang beriman untuk lembut hatinya? Karena walaupun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada saat-saatnya hati itu keras. Ada saat-saatnya iman itu melemah. Ada saat-saatnya rasa takut hilang. Dan jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Atau kita masih begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan iman. Maka Allah menegur, barakallahu fikum. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Belumkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk takut, barakallahu fikum, untuk lembut hatinya ketika mendengar Al-Quran dibacakan, ketika mendengar nasihat disampaikan, ketika dia berusaha untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, belumkah saatnya untuk lembut hatinya dengan ini? Sehingga maksiat masih tetap dilakukan, dosa tetap berjalan, padahal dia menyatakan diri sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Maka Allah mengetuk hatinya, barakallahu fikum. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk dia, untuk lembut hatinya? Kenapa masih saja keras? La haula wa illa billah. Kenapa masih saja membangkang? Alam ya'in ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran, kenapa mereka tidak mau tunduk? Kenapa mereka tidak mau lembut hatinya? Belumkah saatnya? Kapan dan kapan? Kapan tobatnya? Taswib ini akan menjadikan orang langgeng dengan penyimpangannya, langgeng dengan maksiat dan dosanya. Taswib. Saufa, saufa. Oh nanti jo. Kita mau tobat. Yo, tahu kita kalau ini bisa salah, dosa, maksiat. Maru bagaimana leh? Nanti jo mau tobat. No. Nanti kapan mau tobat? Adakah jaminan bahwa umur anda masih lebih panjang? Barakallahu fikum. Alam ya'ni alladziina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladziina utul kitaaba min qabl. Dandangnya orang-orang yang beriman ini tidak sama seperti orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka, Yahudi, orang Nasara. Tapi keras hati mereka. Dinasihati, diingatkan, tidak mempan. La haula wala quwwata illa billah. Wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Panjang rentang waktu atas mereka. Barakallahu fiik. Dari kenabian sehingga mereka apa? Baddalu wa ghayyaru. Mereka mengganti, mereka merubah agama mereka. Merubah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Merubah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Taurat dan Injil. Faqasat qulubuhum, akhirnya keras hati mereka. Keras hati mereka. Hati keras ini lebih keras dari batu. Barakallahu fikum. Kalau hati mengeras maka dia akan lebih keras dari batu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian hati-hati kalian menjadi keras setelah kejadian itu. Fahiya kal hijarah, maka hati-hati kalian mengeras sama seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras dari batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'. Padahal batu itu ada di antara bebatuan yang terbelah dan mengeluarkan air. Masya Allah. Dan di antara bebatuan ada yang menggelinding dari atas menuju bawah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bebatuan. Kalau hati mengeras, barakallahu fikum, tidak akan ada yang bisa melembutkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Keras hati. Wa katsirun minhum fasiqun. Baik, ayatnya tadi apa kita bacakan? Wa inna min hala ma yatafajjaru minhu al-anhar. Bahkan di antara batu itu ada yang muncul daripadanya sungai bahkan. Baik. Ada yang terbelah kemudian keluar mata air. Ada yang menggelinding dari ketinggian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lembut hatinya ketika dia dinasihati, diingatkan. Barakallahu fikum. Sahih, yang namanya kesalahan muncul dari siapapun. Ketergelinciran muncul dari siapapun dan kapanpun. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabu. Semua bani Adam itu khata, suka salah, keliru, dosa, maksiat. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dosa, maksiat adalah orang yang tobat di antara mereka. Dan itu. Jangan terlena dengan kondisi aman nyaman ketika berlaku maksiat. Barakallahu fiik. Dia berlaku maksiat dan baik-baik saja hidupnya menurut dia. Enggak ada juga, enggak ada sesuatu yang menimpa dia. Barakallahu fiikum. Baik, rezekinya semakin lancar bahkan. Badannya tetap sehat, anak-anaknya baik-baik saja. Padahal dia menggeluti maksiat ini. Baik. Jangan dikira bahwa ketika Anda dalam kondisi yang seperti ini berarti Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi namanya istidraj. Ketika Anda mungkin ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disentil sedikit saja kondisi kehidupannya, terkena musibah. Barakallahu fikum. Tidak balik. Barakallahu fikum. Tapi ketika dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang payah sudah. Baik. Karena terkadang ada orang lupa, lalai, lama lalai. Dia tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh-puluh tahun agama hanya sekedar. Baik. Dia hanya mengejar dunia. Begitu anaknya pulang dari luar negeri membawa titel, membawa keberhasilan, tapi belum sampai dia di tanah air dia sudah apa? Dia sudah diberikan pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Pokoknya si pulang ente datang langsung masuk kantor kerja. Nih, karena kehebatannya, karena keilmuannya, karena kecerdasannya. Turun dari pesawat, tapi perjalanan pulang ke rumah terjadi kecelakaan, mati sang anak. Orang tua terpukul luar biasa. Anak yang dibangga-banggakan, anak yang dielulukan, kemana-mana cerita tentang anaknya, kehebatannya, kedudukannya, ininya macam-macam. Baru dia sadar bahwa kematian itu akan menjemput kapanpun Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Baru dia sadar. Ini hanya teguran. Barakallahu fiik. Tegur. Baik. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun sadar. Baru dia membenahi dirinya bahwa selama ini dia salah, dia keliru. Dia melalaikan agamanya. Baik. Di saat-saat tuanya baru dia sadar. Nah, alhamdulillah masih sadar dia, masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang repot kalau dibiarkan terus-menerus sampai dicabut nyawanya dalam keadaan apa? Melakukan penyimpangan. Dicabut nyawanya dalam kondisi lalai. Barakallahu fikum. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatalat 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Baik. Lama. Lama ndak belajar. Lama ndak dapat nasihat. Barakallahu fiik. Atau kalau zaman sekarang ini lama ndak ikut taklim. Barakallahu fiik. Gersang. Ndak ada tambahan ilmu. Ndak ada sesuatu yang bisa dengannya dia mengambil manfaat faedah. Barakallahu fiik. Ilmu harus diusahakan. Barakallahu fiikum. Selama masih ada orang yang mau mengajarkan ilmunya. Barakallahu fiikum. Belajar walillahilham di zaman sekarang ini luar biasa. Melalui rekaman. Barakallahu fiikum. Melalui radio, melalui kitab-kitab, buku, melalui majlis-majlis ta'lim, muhadarah-muhadarah. Barakallahu fiikum. Kalau kita putuskan diri dari ini, gersak. Tidak juga baca Quran, tidak juga baca-baca kitab, baca-baca buku yang bermanfaat, tidak juga dengar-dengar ceramah, tidak juga ta'lim. Keras pelatih. Keras itu hati. Barakallahu fiikum. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang yang fasik. Fasik artinya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini peringatan. Para sahabat mengatakan bahwa hanya beberapa tahun setelah diturunkannya ayat Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat ini. Belumkah saatnya bagi kalian untuk beriman, lembut hatinya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kalian menyamai, menyerupai orang-orang kufar. Barakallahu alaikum. Ta'ala alaihimul amad. Lama kekosongan, rentang waktu dari kenabian jauh, sehingga mereka merubah-rubah agama mereka, merubah-rubah kitab-kitab mereka, sehingga keras hati mereka, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Baik. Apakah kapan kita berlaku demikian? Barakallahu alaikum. Jauh dari nasihat, jauh dari peringatan, jauh dari taklim, jauh dari membaca Al-Quran, jauh dari membaca kitab-kitab para ulama. Ya sama seperti ahlul kitab. Akan keras itu hati. Baik. Nasihat nak mempan. Ditakut-takuti dengan neraka, tidak takut. Diiming-iming dengan sorga, tidak tertarik. La haula wa illa billah. Mukathirun minhum fasiq. Maka Allah SWT mengatakan, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Ketahuilah oleh kalian, Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Allah yang menghidupkan bumi ini setelah matinya. Sama seperti kalian. Begitu mati semuanya, Allah bangkitkan ulang kembali di hari kiamat. Qad bayyana lakumul ayat, kami sudah terangkan semuanya kepada kalian. Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bidah, mana amal saleh dan mana yang maksiat. Maka tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umat ini padanya, dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali Rasulullah telah memperingatkan umat ini daripadanya. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Agama sudah sempurna. Barakallahu fikum. Tinggal kita mengamalkannya. Tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada penggantian, tidak perlu ada revisi. Barakallahu fikum. Agama ini sempurna. Terus. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian memahaminya. Barakallahu fikum. Menjadikannya nasihat, menjadikannya pelajaran. Allah telah menerangkan semuanya, Allah memberikan perumpamaan bahkan agar supaya mudah dipahami. Baik. Seperti Allah SWT mengatakan, ya ayuhan nasu duriba mathalum fastami'ulah. Innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaba walau ijtama'ulah. Wa iyaslubuhum dubabu syai'an la yastanqidhuhu min da'afat talibu wal matlub. Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, Allah memberikan perumpamaan. Maka silakan kalian dengar. Innal ladzina tad'una min dunillahi sughunya, apapun dan siapapun yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaba, mereka tidak akan pernah bisa membuat seekor lalat. Oh, sekarang secanggih bisa pesawat, jangan lalat, pesawat bukan. Barakallahu fiikum. Yang mengajari anda membuat pesawat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, robot sekarang secanggih, sesama dengan orang. Yang mengajari anda dan memberikan ilmu kepada anda Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan itu yang Allah inginkan. Tapi lalat. yang terbuat dari organ-organ seperti apa yang ada pada lalat. Bukan robot lalat, bukan. Bukan, lalat. Sudah juga gajah, setengah hati pebasar itu gajah. Barakallahu fikum. Lalat. Subhanallah. Kalian membuat pesawat, membuat ini, buat itu, sesuatu yang sudah ada, kalian tinggal merangkai. Tinggal kalian merangkai, semuanya ada, tinggal kalian gali di sana, gali sana, ambil besi sana, macam-macam dari barang-barang tambang ini yang ada di atas muka bumi ini, banyak. Sesuatu yang sudah ada, bukan kalian yang menciptakannya. Tinggal kalian mengolah jadi ini, jadi itu, jadi macam-macam. Bukan Anda melakukan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bukan. Maka Allah mengatakan yang kalian sembah ini, mereka tidak akan pernah bisa membuat seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun yang kalian sembah semuanya berkumpul selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya pun lalat itu mengambil dari apa yang ada pada mereka. Ini kan sesembahan ini, patung ini, kuburan ini, macam-macam. Biasakan ada sesembahan, sesajen-sesajen. Baik. Kalau lalat itu ngambil dari situ, mereka tidak akan pernah bisa mengambil dari apa yang telah diambil oleh lalat. Maka Allah mengatakan dha'fat talib wal matlub, betapa lemahnya yang meminta dan yang dimintai. Manusia dengan sesembahan-sesembahannya ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan qad bayyana lakumul ayat. Kami sudah terangkan kepada kalian ayat-ayat kami. Jadi, agama ini sempurna, menyeluruh. Barakallahu fiik. Syariat mana yang mengajarkan yang lebih lengkap dari syariat Islam ini? Barakallahu fiik. Baik. Masalah kuku diajarkan dalam syariat kita ini. Masalah rambut, model rambut, potong rambut, ada tuntunannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Baju yang kita pakai, ada tuntunannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Memakai sandal, melepas sandal, ada tuntunannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Meludah, ada tuntunannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masalah cebok, buang air besar, buang air kecil, ada aturannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntunannya. Lengkap, qad bayyana lakumul ayat. Ya tinggal kita mempelajarinya. Kalau kita tidak mengetahuinya, mana mungkin kita bisa mengamalkannya. Barakallahu fiikum. Minum, makan, ada aturan yang mengaturnya. Subhanallah. Qad bayyana lakul ayati la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian paham, agar supaya kalian mengerti. Masya Allah. Agar supaya kalian mendapatkan nasihat. Barakallahu fikum. Ini nasihat untuk kita semuanya. Jadi peringatan untuk kita, tidak sama seperti orang munafik dan tidak sama seperti ahlul kitab. Barakallahu fikum. Yang keras hati mereka dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Waliyadzubillah. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.